Nela. Nenek sudah tua. Sudah tua. Giginya tinggal dua. Play to, play to, play to, molala. Play to, play to, play to, molala. Play to, play to, play to. Nenek sudah tua, gigi.